Mitra Bisnis, sebelum ini Kwik Kian Gi menilai wacana untuk memaafkan koruptor memang perlu dipikirkan mengingat saat ini pelaku korupsi ada di hampir setiap lini birokrasi, mulai dari jajaran atas hingga jajaran bawah dengan level korupsi ringan hingga berat. Menurut Kwik Kian Gi, meratanya aksi korupsi di tubuh birokrasi diakibatkan oleh upaya untuk memberantasnya cenderung parsial dan tidak menyeluruh. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan Kwik Kian Gi. Pak Kwik, Bapak berpandangan langkah awal untuk memberantas korupsi secara menyeluruh adalah dengan menyesuaikan jumlah pegawai pemerintah agar birokrasi jadi lebih efisien. Lantas apa pandangan Bapak atas wacana moratorium penerimaan PNS yang mungkin bisa mengurangi jumlah pegawai pemerintah? Ya, itu salah kaprah. Tidak ada penambahan moratorium berapa lama. Dan laginya tanpa reorganisasi kan nggak ada gunanya. Moratorium itu tidak ada penambahan, tetapi kalau ada penambahan income dari pemerintah itu pun yang menjadi masalah bukan sekedar uang ya. Apa benar 4 juta lebih sekarang ini malah itu bekerja benar gitu, apa dibutuhkan? Jadi semua saling kait-mengkait, makanya yang saya bolak-balik sampai bosan mengatakan yang tindakan-tindakan itu. Pertama, di PNS-nya diteliti betul-betul. Ya, itu kan pekerjaan sulit, pekerjaan ilmiah betul itu, diteliti betul-betul seluruh bangsa ini butuh berapa, setiap kementerian butuh berapa, bahkan kementeriannya sendiri butuh berapa, apa 34. Tapi Pak Kwik, beberapa pendapat mengatakan langkah moratorium itu akan dilakukan sebelum melakukan pembenahan di step berikutnya. Apa pendapat Bapak? Ya bagus, kalau memang begitu, tapi apa betul bisa mengatakan kepada Pak SBY? Jumlah menteri Bapak itu kebanyakan, kemudian Bapak bikin lagi komisi buat gitu banyaknya, 115 lebih kalau dihitung pernah masukkan di koran itu, kalau dirinci. Ya kalau tidak berani mengatakan itu kepada SBY dan Pak SBY-nya nggak mau nurut, buat apa? Jadi lagi-lagi pembenahan secara parsial memang tidak efektif ya Pak Kwik? Tidak bisa. Jadi sekali lagi ya, nomor satu jumlah kementeriannya itu berapa untuk RI? Kemudian setiap kementerian itu berapa, gitu. Karena kan beda-beda. Ada yang tugasnya berat, ada yang tugasnya ringan. Sesudah itu, gajinya itu harus berapa? Minimum untuk pegawai negeri. Setelah itu kan ada perbedaan. Pangkat, tanggung jawab. Merit system yang perbandingannya itu seperti apa, gitu. Nah, sesudah itu kalau itu nanti kita proyeksikan kan drastis. Biaya pegawai, biaya rutin kan turun dengan drastis. Nah, lalu yang sedikit ini diberi kehidupan yang nyaman, tapi kalau berani korupsi, hukumannya hukuman mati, gitu kan. Nah, dengan demikian kan mereka mikir, saya buat apa merisiko ditembak mati, wong hidup saya sudah enak. Demikian Kwik Kian Gi, saya Dinda Natasha.